بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada isim la nafilil jinsi. Nah, kenapa isim la nafilil jinsi itu masuk kategori mansubat? Indah ya Ridwan. Dan karena la nafilil jinsi di sini amalannya seperti amalan inna, yaitu menasabkan isimnya, sehingga isim la nafilil jinsi na'am mansub. Baik, cuman mansubnya isim la nafilil jinsi tersebut ada syarat atau tidak, Ahmad? Ada syarat atau tidak? Hah? Syaratnya apa? Hah? Khabarnya saja. Isim dan khabarnya harus nakira. Yang kedua, nah, antara la dan isimnya harus muttasil. Tayyib. Apabila na'am tidak terpenuhi syarat tersebut, tayyib, tidak terpenuhi syarat tersebut, maka bagaimana? Misalnya, tayyib, antara isim dan lanya terpisah, bagaimana jadinya? Indaka Akbar. Apabila tidak terpenuhi, nah, syarat tersebut, misalnya antara isim dan la terpisah, tidak beramal. Contohnya bagaimana? Nah, berarti dia tidak beramal dan juga harus apa? Harus diulangi lainnya. Nah, ini untuk semua kondisi, ikhwanillah. Apabila nam tidak terpenuhi syarat, nam tayyib, maka wajib untuk apa? Mengulanginya. Demikian pula kalau syarat pertama tidak terpenuhi, misalnya syarat nakirah tidak terpenuhi, dikarenakan yang jatuh setelah la ma'rifah, maka juga harus diulangi lainnya. La Zaidun mawjudun wala amrun. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala, fa in takarrat la jaza i'maluha wa ilgha'uha. Fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wa lam ra'ata, wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Apabila la terulang, kalau kemarin yang wajib beramal, yang la nafilil jinsi wajib beramal dengan amalan inna, itu kapan lebih? Kalau memenuhi syarat dan lanya tidak diulang, ya tidak. Seperti contohnya, contohnya Umar, la rajula fid dari. Tayyib. Kalau terulang lainnya, maka sekarang hukumnya bagaimana? Dikatakan di sini apabila lainnya terulang, boleh untuk apa? Diamalkan dan boleh apa? Dikesampingkan, dalam artian ilgha'uha, dibiarkan saja, tidak beramal dengan amalan inna. Dibatalkan amalannya terhadap isimnya. Fa in syi'ta qulta la rajula bid-dari wa la imra'ata. Jika engkau ingin, maka engkau katakan la rajula bid-dari wa la imra'ata. Ini beramal dengan amalan inna. Wa in syi'ta qulta la rajulun bid-dari wa la imra'atun. Kalau kondisi ini berarti tidak beramal. Asyar. Dzakara al-musannifu anna la an-nafiyata lil jinsi idza taqarrab kana laha hukman. Musannif mengatakan bahwasanya la nafi lil jinsi apabila terulang memiliki dua hukum. Baik. Ahaduhuma al-i'mal. Yang pertama al-i'mal, beramal. Fa ta'malu 'amala inna wa yakunu ma ba'daha maftuhan. Yang pertama al-i'mal, dia beramal dengan amalan inna, sehingga na'am isim yang jatuh setelahnya itu di fathah. Dan tentunya isim apa yang seperti ini? Syaratnya ma ba'daha maftuhan, ini ma ini harus isim apa bentuknya? Indahnya ukasha. Untuk bisa isim yang setelah inna itu di fathah dalam kondisi mansur, harus apa syaratnya? Apa syaratnya? Hah? Harus berupa apa? Isim nakirah. Harus berupa isim nakirah. Jadi yang pertama itu la beramal dengan amalan inna. Dan untuk isim yang jatuh setelahnya itu apabila apa isim tersebut berupa isim nakirah, syaratnya di depan diingat-ingat. Misaluhu la rajula fid-dari wa la imra'ata. Nah, i'rabuhu sekarang. La rajula la nafiyatun lil jinsi mabniyun ala ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Rajula ismuha mabniyun ala al-fathhi fi mahalli nasbin. Nah, ini bedanya. Bedanya dalam mengi'rab antara inna dan la nafi lil jinsi pada isimnya. Kalau inna zaidan qa'imun, inna zaidan qa'imun, i'rabnya bagaimana? Takhtiar inna zaidan qa'imun. Sayyid. Kalau tadi untuk inna zaidan qa'imun, zaidan apa berarti? Ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Sekarang kalau la rajula fid-dari, perhatikan ismu la mabniyun, perhatikan mabniyun alal fathhi. Nah, fi mahalli nasbin. Jadi dia mansub afanifillah mahallan, dinasabkan ke mahalnya. Ya, fi mahalli nasbin. Nah, tidak seperti pada isim inna persis. Nah, jadi rajula ismuha mabniyun ala al-fathhi fi mahalli nasbin. Oleh karena itulah tidak boleh kita baca la rajulan. Ya tidak. La rajulan, tapi kita baca la rajula. Fiddar ijar majrur muta'alliqani bi mahdhufin khabarha. Dan fiddar ini ijar majrur dan muta'alliq dengan mahdhuf khabar. Wa lam ra'ata wa al-wawu afanillah harfu atfin, kemudian wala na'fiyatun lil jins, lainnya nafi lil jinsi. Imra'atan ismuha mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin saman kalau mau dilengkapi. Wa khabaruha mahdhufun ay wa lam ra'ata fi dari. Dan khabarnya mahdhuf, takdirnya wa lam ra'ata fi dari. Berarti kalau dilengkapkan la rajula fi dari wa lam ra'ata fi dari. Itu. Ini kalau la-nya diamalkan. Nah, diamalkan dengan amalan inna. Sekarang atsani yang kedua depan fi'la al-ilghah. Nah, al-ilghah yaitu di apa? Di tiadakan amalannya. Dia tidak beramal dengan amalan inna, dikesampingkan. Tayyib, dicuekin aja sudah. Nah, la-nya ini tidak beramal. Fatakunu muhmala, maka dia itu muhmala yaitu apa? Dibiarkan, nganggur. Wa yakunu ma ba'daha marfu'an, maka jadilah isim yang setelahnya itu marfu'. Nah, contohnya sekarang kita luhu la rajulun fiddari wa lam ra'atun. Nah, ketika dia marfu', maka disukun. Berbeda tadi ketika dia na'am di fathah alhamdulillah, karena dia mabni 'alal fathi, ya dia tidak disukun. La rajula. Kalau sekarang la rajulun fiddari wa lam ra'atun. Apanya? Disukun atau ditanwin? Ditanwin dan apa? Nah, la rajulun maksud saya ditanwin. Nah, santa. I'rabuhu la rajulun. Nah, la nafiyatun lil jinsi mulghah. Ini i'rabnya. Dia maknanya masih bermakna apa? Nafi lil jinsi. Dari sini makna dia meniadakan jenis secara keseluruhan. Baik. Nafi lil jinsi. Tapi mulghah dia apa? Di na'am, dibiarkan saja tidak beramal. La rajulun la nafiyatun lil jinsi mulghatun. Warajulun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Na'am, fiddari jar wa majrur muta'alliqan bi mahdhuf khabarun mubtada'. Berarti mengirobnya untuk la seakan-akan apa? Tidak ada. Semakin jalannya. Kalau biar tidak bingung, ialahnya ditutup. Sehingga mengirobnya rajulun fiddari. Berarti rajulun kedudukan sebagai apa tadi? Asbah. Mubtada' fiddari jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. Paham? Nah. Kemudian walam ra'atun sama al-wawu 'atifah wala nafiyatun lil jinsi mulghah imra'atun mubtada'un marfu'un wa khabaruhu mahdhufun taqdiruhu bidani. Baik. Sampai di sini paham? Lebih paham? Hah? Baik. Waqad warada fil Qur'anil Karim i'malu la wa ilghauha. Dan telah datang dalam Al-Qur'anul Karim dan i'mal la. Maksudnya i'malu la apa ini? Yang dimaksud dengan i'malu la. Apa maksudnya? Hah? Hah? I'malula. Kalimat ini maksudnya apa wahyu? Baik. I'malu. Ya, i'malula ya dia diberi amalan seperti amalan inna wa ilghauha dia apa? Tidak diberi amalan. Ya tidak beramal apa-apa. Ini namanya mulghah. Tidak beramal dengan amalan apa-apa. Baik. Kalau la nafil jinsi mulghah tidak dicela ya fani fila, tapi kalian mulghah ya na'am tercela ya. Ya tidak. Jadi misalnya dari wahyu mau di Eropa wahyu na'am talibun mulghah. Nah ini na'am dari na'am tercela dalam artian dia tidak diurus. Nah, dan artinya tidak punya amalan apa-apa. Talib ya beramal dengan amalan talib, bukan amalan indah. Baik. La Nabi lejen di sini ya, dua perincian tadi ya, bisa i'mal, bisa ilgha. Kapan itu? Kalau la-nya terulang. Dan dalam Al-Quran datang kedua-duanya. Fali'malu kaqaulihi ta'ala, i'mal seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, malah terulang berapa kali? Hah? Tiga kali. Nah, baik, maka la nafi lil jinsi. Rafatha berarti apa? I'rabnya? I'rab rafatha apa Umar? Isim la mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Isim la gitu, diulangi lagi. Fi mahalli nasbin gitu aja. Baik. Isim la mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Baik. Kemudian fusuqa di sini apa? Sama juga tuh, ya kan? Jidala juga sama. Nah, cuma di sini khabarnya ikhwani fillah disebutkan bagi yang akhir, wala jidala bil hajj. Sedangkan yang di depan fala rafatha wala fusuqa ini apa? Tentunya apa? Mahdzub, ditunjukkan oleh kalimat akhir. Jadi, kalau dimunculkan fala rafatha fil hajj wala fusuqa fil hajji wala jidala fil hajji. Naam. Wal ilgha kaqaulihi ta'ala la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Naam. Dan semuanya di sini la nafi lil jinsi. Berarti la di sini pada la bai'un fihi i'rabnya bagaimana? La bai'un fihi. Jafar. Terus terus fihi nah jar majrur muta'alliqan bi mahdhufin khabar taib nah mudahnya tidak. Fawaid wa tanbihat. Yadkurun nahwiyun anna aktsara ma yahdafu khabaru la ma'a illa. Perhatikan. Ini faedah bagus. Nah, kebanyakan para ulama nahwu menyebutkan bahwasanya kebanyakan yang dihapus khanifilah yaitu khabar la bersama illa. Tatkala ada la nafilil jinsi. Nah, ini khabarnya itu banyak dihapus ketika apa? Dia bergandengan dengan illah. Nahu la ilaha illallah. Taib. La ilaha illallah. Di sini i'rabnya bagaimana? Rifki. La diirab la dulu la nafiril jinsi mabniun ala sukun la mahallal hamin al i'rab terus ilaha la ilaha illallah ilaha i'rabnya isim la mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin terus khabarnya mana mahdzub wa khabaruhu mahdzub takdiruhu haqqun. Naam. Kemudian illa apa? Illa baru yang kemarin, yang terakhir apa? Adatul istithna. Ya. Mabniun ala sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Allahu apa? Badal min ha? Min nah, min al-khabar al-mahdhuf. Qaim. Pembadalul marfu'i marfu'un mithlu. Ini untuk na'am takdir yang benar. Tapi di kalangan ulama nahwu perhatikan, wa takdiru la ilaha fil wujudi illallah. La ilaha fil wujudi illallah. Mereka mentakdirkan tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Fil wujud. Ya, tidak ada ilah yang wujud kecuali Allah. Lakin na'am takdirul khabari bi kalimati fil wujudi laisa bisahih. Ya. Tapi pentakdirkan ikhwan fillah na'am khabar dengan kalimah fil wujud ini tidak benar. Wa inna ma yakunu takdir la ma'budu haqqun illallah. Nah, hanya yang benar takdirnya itu la ma'budu haqqun illallah. Kenapa? Li'anna kalimata haq hiya allati tuwaddihu butlana jami'il alihah. Dan ini telah kita lewati pada pembahasan akidah. Nah, takdir yang benar ya la ilaha haqqun illallah. Maknanya la ilaha ay la ma'buda. La ma'buda haqqun illallah. Karena kata haqqun itulah yang menjelaskan tentang batilnya semua sembahan-sembahan selain Allah. Adapun fil wujud ini tidak ada. Nah, tidak ada faedahnya. Karena orang-orang kufar juga apa mengakui la ilaha fil wujudi illallah. Kemudian yang kedua, lam yaqa khabaru la annafiyah lil jinsi isman sharihan fil Quran. Wa inna ma jaa khabaruha jaran wa majrura aw dzarfan. Wal katsiru huwal jar wal majrur. Ini sebagai faedah tambahan berhubungan dengan Al-Qur'an. Kalau antum misalnya diberi tugas cari na'am penggunaan la nafi lil jinsi dalam Al-Qur'an yang apa? Yang khabarnya berupa isim yang sari. Nah, sekarang dikasih tugas seperti itu. Nah, sanggup tidak? Ayo cari ya, insyaallah. Nah, cari dalam Al-Qur'an, nah, baik. Penggunaan la nafi lil jinsi yang apa? Khabarnya berupa isim sari. Satu saja. Kalau ketemu saya berangkatkan haji. Misalnya. Ya, tidak akan ada. Nah, karena tidak ada dalam Al-Qur'an afanabilah. Nah, tayyib khabar la nafil jinsi yang menggunakan isim yang sharih. Tapi yang dalam Al-Qur'an ya khabarnya biasanya datang dalam bentuk apa jar majrur atau dzaraf. Dan kebanyakannya adalah jar majrur. Contohnya tadi, na'am wala jidala fil haji la bai'un fihi. Nah, ini uslub dalam Al-Qur'an, maka diperhatikan. Tayyib. Barakallahu fikum wa tayyib. Kemudian tugas na'am tamarin alhamdulillah dikatakan dan di i'rab ini la haula wala quwwata illa billah. Ini i'rab. Kemudian ada berapa cara membacanya pada la haula wala quwwata illa billah. Ya. Subhanallah walhamdulillah.